nyatanya jalani jino kanyata rasa hati bahagia. Hati lo memiliki abang dijaga akhirat ngan dunia memang bisa li cintanya sampo ake memang lam hati ke abang lon percaya memang bisa li sampo oh ake lon jaga beta ragu le satu hati sabo cinta. Cinta tak sume, kasih tak uke, sayang rindu sabelon rasa. Jangan dinda ragu, benade curiga, hati abang cuma buat kamu. Cinta ini satu, ku jaga selalu. Ade kekasihku, sabe yang lon rindu. Tak bosan ku bilang I love you. Cinta tak sume, kasih tak uke, sayang rindu sama tak rasa. Ade keboh hati, dinda yang sempurna. Ade yang lembui sahan dan ganto cinta. Datang rindu aku oh jula malam rap-rapan sana ku mikirin kamu ane ku pikir langsung ku coba antai ku pemate lampu jangan dinda ragu nade curiga hati abang cuma buat kamu ade keboh hati dinda yang sempurna ade yang lembui sahan dan ganto cinta. Datang rindu aku oh jula malam rap-rapan sana ku mikirin kamu ane ku pikir langsung ku coba antai ku pemate lampu hati abang cuma buat kamu. Cinta ini satu ku jaga selalu. Ade kekasihku sabe yang lon rindu. Tak bosan ku bilang I love you. Cinta tak sume, kasih tak uke, sayang rindu sama tak rasa. Ade keboh hati dinda yang sempurna ade yang lembui sahan dan ganto cinta.